وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وخسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Bangil, Kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita matur kalimat tasyakur dumateng Allah sebagai wujud tasakur kula panjenengan sedaya atas beberapa nikmat yang diberikan kepada kula kali panjenengan, sehingga kula kali panjenengan saged salat maghrib jamaah, iktikaf, dan mengkaji mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kula kali panjenengan mugi-mugi Allah subhanahu wa ta'ala tansah berkenan memberikan maghfirah ampunan terhadap dosa dan kesalahan kekeliruan kula kali panjenengan, membagikan rahmat dumateng kula panjenengan sedaya sehingga umur kula kali panjenengan didadekno umur sing barokah, dipun paringono selira sing sehat wal afiah, dipun paringono rejeki sing murah, dipun tulungi kalian Gusti Allah saged ikhlas oleh ibadah sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri keluarga kula kali panjenengan mugi dipun lindungi kali Gusti Allah, dipun tulungi Gusti Allah, didadekno wong sing soleh dan salihah. Sewaktu kula kali panjenengan dipun panggil mugi dipun pungkasi kelawan husnul khotimah. Amin ya rabbal Para hadirin nerusakan kita ngawasan kitab Irsyadul Ibad sing kula kali panjenengan tutup dugi sarate atau perdune sholat. Kalau wingi sampai dipun terjejaraken sampai dugi pembacaan Fatihah, kita harus membaca Fatihah niku tiap-tiap rakaat. Lek kapan ana wong sembahyang iku mangga maca Fatihah, maka salatnya tidak sah kecuali salate makmum masbuk yang ketinggalan tak birotul ikhrami imam, terus piyambake maca Fatihah durung tutup kok imame wis ruku. Makmum masbuk tidak diwajibkan terus no bacaan Fatihah, wajibe ngikuti kelakuane imam. Bacaan Fatihah ditanggung kalian imam. Fatihah itu harus dijaga tentang hurufi, makhrote, lan ayat-ayati. Lalek gak iso maca Fatihah, kemarin diterangkan lek gak iso mate Fatihah yo ngadekot tok wis ambek maca sak iso-isone, sekirane bacaanmu iku mang suwene padha ambek Fatihah. Lalek wis mari Fatihah warukuun, terus nomor sak marine nomor setunggal niat nomor setunggal niat takbiratul ihram ngadeg maca Fatihah, terus nomor 5 ruku. Ruku niku bin khinain kelawan merkungkung, niki mbuh baleni titik. Merkungkung niku wau, bungku niku wau, bala gorohataihi sekirane telapak dua tangan epek-epek loro niki tumeka rubataihi ditepakno ana dengkule. Lek wis teko kono tandane sempurna, iku wis ukurane. Nomor 6 iktidalun, sing dimaksud iktidal niku wau bi audin balik libatin kepada semula sak durunge rukuk mang sampean ula apa ngadeg, lek ngadeg ya balik ngadeg. Nah lek lunggu ya bali olunggu ngaten lho. Iku jenenge iktidal jejeg maneh. Ya. Yeah. Onten sing ngarani iktidal niku ya kembali semula, lek kon mangadeg iku mang ambek sendakep ya bali o sendakep. Lek kon mang iku mang gak sendakep ya bali o gak sendakep. Nah, onten sing ngerteni ngoten. Tapi tuntunane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lek iktidal tangannya itu diuculno. Iya. Lah umpama dibantu ndakep ya gak apa-apa, gak batalno salat. Sing apik sing nglakoni ngoten mawon. Lakuan apa mawon ya. Nomor 7 wasujudun, sujud. Sujud niku wau marrataini kelawan dua kali. Sujud niku wau dianggap sah dan sempurna biwat'i ba'dil jabhati, dengan meletakkan sebagian batuk. Bahasa Indonesia apa batuk niku? Apa? Jidat. Nah, lek wong Jakarta pe Indonesia ngeten iki ya. Tapi enakan batuk ya timbang jidat. Batu ini ku wau diletakno didele oleh deleh niku wau maksufan, dengan terbuka, gak oleh ketutupan serban, gak oleh ketutupan kupluk, gak oleh ketutupan ikete ruku. In amkana ngono iku mang lek ne mungkin, lek ne iso. Kalau terpaksa umpama sirah iki ana perbane ya gak apa-apa. Iso kabeh iku mang dibuka kabeh, lek ne gak ya sak iso-isone. Didele ala ghairi mahmulin, di atas selain kain sing digowo, ia takharraku biharakataihi, sing obah-obah dengan obahe wong niku wau. Dadi lek nek kain niki umpama nggih ya, ana jenenge serban tuwa. Lek serbane wong kene paling nggih 2 meter. Lek ni serbane wong Afghanistan riga wong India sampai 5 meter, bulat-bulat nongat ini lagi ya. Lale umpama sujud niku wau pas ngenai serbane, padahal serbane niku wau obah utawa melok gerak nalikane dhek obah, sujud ana ndukure serbane yo gak sah. Lek sujudi gak sempurna, solati kurang sah, termasuk dadi tri mau durung ngelakoni solat, kados ruku dan lain sebagainya ya. Sing sujud niku wau nomor siji kudu ndele batuk ana ngene pesujudan utawa panggonan sing gak gerak ambek obahe dhewe. Sajadah ya napa? Sajadah niku lak mosok gerak, umpama sampean rukuk lak meneng tok nggih ya. Mosok obah mboten ya. Kecuali lek nek sampean katene rukuk sikile ambek eker-eker ngono nggih ya. Dele batu terus waruk bata ini deleh dengkul luru. Wah. Wabat nul kafa ini lan deleh jeruni epek-epek luru, artine telap kedua telapak tangan. Wa asabi'il qadama ini dan piro-piro drijine sikil luru. Jadi sing dihitung niku umir tu an asjuda bisab'i akdumin. Aku dikongkon sujud ambek Gusti Allah, tingkah polai sujud iku kudu merhatekno 7 anggota badan. Nomor siji batuk, nomor loro telapak tangan loro dadi 3, nomor 4 ambek 5 dengkul loro, nomor 6 pitu ngene iku napa sikil loro. Sikil iku sing diitung drijine. Lah driji nalikane sujud niku kudu sing kenek niku jerone, umpama digawe mlaku ngono kudu sing kenek digawe mlaku niku wau. Oleh ngadeg ngeten tok jari Imam Romli gak popo, lek jarine Imam Nawawi syarat sempurna iku kudu drijine sampai ditekuk. Lek ni menurut Imam Romli pokoke mancik ngene gak popo, asal gak telungkup ngene. Lek telungkup ngene, semua ulama Imam Syafi'i mengatakan tidak sah, boten sempur. No, iya. Niki bab sujud lho, sujud, sujud dok. Lelek lo nggo takhiyah mungkin dibahas. Iya, tidak seperti itu. Iya. Pokoke sujud drijine niku wau kudu dipenekno, mboten angsal ditutupno ngeten. Iya. Lek wis gak sah ya padha wae gak sembahyang. Ngoten. Wajib lan wajib. Lah niki napa? Ayana layen to kenek masjadahu ing gon sujute wong iku mang, gon sujute iku mang harus terasa krasa apa sing krasa sikalu roksihi ngrasakno abote sirai wong niku wau. Dadi lekne sujud niku endas niku kudu kaya diuncalno dipenek ngoten lho ya. Lek anggang-anggang gak oleh, gak sah. Mergane dalam bab niki wau mulai ndugi rukuk, iktidal, sujud, lungguh, lunggune tahiyat niki kabeh kudu ana tumakninae. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane ana wong sembayang Kanjeng terus mari salat piambeke niku nang Kanjeng Nabi. Kon mang mari sembayang ta? Empun Kanjeng Nabi. Ting pojokan niku wau. Sing sembayang opane? Mbayang ya. Kanjeng Nabi ngelirik tok ae. Oh ngene sembayange wong iki. Rukuk sujude gak sempur. No. Balik maneh. Pun Kanjeng Nabi. Mosok ana sembayang? Empun. Bayang kemana? Ping telu. Bareng ping telu. Mari kan. Ampun. Masa mari sembahyang? Ngingetan niki Kanjeng Nabi bendina niki. Kulo lek sholat niki. Nopo. Kirang pasta. Oh terus jiwa. Iya. Lek kon kate sembahyang. Ngadek komadep kiblat sampai jejek. Lek wis jejek tak. Biro mari ngono maca Fatihah, mari ngono rukuk hatta tatmainna sampai kon iku mang tumaknina sampai anteng. Antenge ya apa? Biqadri subhanallah sekirane kon iku mang anteng iku mang maca subhanallah. Mergane lek ugi lek trawe subhanallah situ tok. Iya. Gak ping telu nggih ya, sing penting tumaknina ngoten nggih ya. Jare sing mburi gak tumaknina ta we mari pisan ngoten nggih ya. Bayarane pancet kudu suwe ngoten jare wah repot ugi niki ya. Sing bayar iku Gusti Allah repot ugi dudu takmir iki nggih ya. Lek dabare takmir mek pira sampean? Lek sampean niku apik sing bayar Gusti Allah. Lek Gusti Allah sing bayar gak ditaker sampean. Iya, mergane sing sabar, ngoten mawon sing ikhlas. Iya. Itidal nggih ngoten biqadri subhanallah. Mergane itidal dikongkon maca Rabbana lakal hamdulu. Bacaan-bacaan itu nyelemurno supaya kula kali sampean gelem anteng. Lek ganteng jare Kanjeng Nabi, paling bangsa-bangsa te wong maling umek lene sembayang. Lho. Napa wonten tiyang sembayang maling? Lho ana. Pundi Kanjeng Nabi? Lah wong sing nyolong rokok sujude iku. Lek ni wong iku mang ruku gak tumak nina termasuk korupsi tumak nina paling iku KPK yang kok malah hekat iku iya iya mergani lek sembahyang ojo ke susu kadang-kadang ngeten dah nanti dinteni ngoten dari wis jare sembahyang sunat lah wis jokon tumak nina ngoten padahal sing teneng gak kesusu ngoten to lho karepe Gusti Allah sing genah kon nek sembahyang iku iya engko sing kon kesusu gampang urusane wong ngenteni engko tak gampang no ngoten lho niki enggak omah ana lek trawe masyaallah sampean maca subhanallah ngadeg Allahu ahmi Allah liman hamidah dinteni makmume seneng makmume ya ya Allah lek gorek sembayang ngono perkara wong iku mangke susu aja 10 rakaat 3 rakaat nyingkir ya wis gak repot-repot ya saken sing trawe ngoten lho trawe iku pokoke trawe sing penting tumok nina 10 salah salah melek kon kesusu ya sandang mulia aja kon rek kok kon provokasi imame cepetan wae aku selanu lho aja iya dadi wong telu sing penting kok barokahe saged ngoten jari Gusti Kanjeng Nabi paling kurang ajar paling kurang ajari wong sing nyolong iku paling akeh iku ngene iku wong nyolong nalikane sembahyang colongane sembahyang ngene iku mboten tumak nina ati-ati sampean ya kadang-kadang kathah niki wong niku delok-delok lho wong iki ngerti rek padahal kok iso klunak-klunuk ngene masyaallah ya pindhoan kula kali sampean wayar tabiu lek ne sirae niku mang wis didele pas sujudan nggon sujud wayar tasi ulan ngunggano sapa wong asabilahu ing pira-pira anggota sing ana nisor ala aalihi ing atase anggota sing ana dhuwur bokong diangkat sirah dideleni nisor niku ngasorno nalikane ngoten niku kula kale panjenengan akrobuma yakunu abdi baini wa baina abdi akrobuma yakunu baini wa baina abdi paling dekatnya masa utawa waktu antara aku dengan hambaku gini ku nalikane sujud lek wis sujud itu tidak ada penghalang antara kula kali panjenengan nang kene Gusti Allah dipethuki dhewe mergane sujude sing suwe ya sing ikhlas ula apa kon sujud suwe bathukku cekne ireng lho dudu iku krono gini Quran simahum fi wujuhihim min asari sujud tondone umatnya Nabi Muhammad iku batu iku onok bekasnya sujud duduk ireng ini iku duduk lek sampean iku sujud wajah ini iku meskipun ireng tapi sume kaya Bilal ngerti lho kulitnya ireng tapi orang senang ya tapi lek sampean gak ahli sujud meskipun wonge putih ketok burek ya lho sing dimaksud asari sujud niku senes batuk sing ngapal boten ya boten niku tapi pancaran nur utawa cahaya dari bacaan sujud niku wau bisa dilihat setelah setelah sholat mergane sing ikhlas ya lek waya sembahyang sunat dhewe niku lho sampean lek mari sujud terakhir niku sampean njaluk nang Gusti Allah ngene jero ati ya Allah kula niki sampean mulyakno kaya wong sing sampean mulyakno kula niki sampean tulungi kados tiang-tiang sae sing sampean tulungi urusan dunya akhirat dan agama ngoten njaluk ngoten tok mawon ya wajulusun sing nomer pinten niku wae 89 ngejer ya marine sujud terus lunggu bainahuma antarane sujud loro wala yutawiluhu ora mboten angsal nyuwena lungguh antara dua sujud. Walal iktidalu semono uga iktidal ga oleh suwe-suwe ngadeg muni Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ul ardi wa mil umasikta min syai'in baktu titik. Ngaten ya. Lho sing dimaksud mriki lungguh niku termasuk rukun. Lunggune sujud niku lho nggih. Terus carane lungguh, modele lungguh niku sak karepe. Ya. Lungguh antara dua sujud niku lunggune dadi rukun, modele lungguh sak karepe. Ya. Bebas. umpomo jahe keberakan ugi lah biasa ngoten lah iya ngimami terawih lunggu ini anu ini gila mari ini silo jano waduh ngene jene wong wong golek kate anu ngepat aku tak warah gitu ono kitapi ngoten ya gak apa-apa masih lunggu iya gak apa-apa. Cuman lek kon lungo mari ngono rukuk mari kangelan. Iya. Kregel-kregel kangelan. Mergane Kanjeng Nabi niku wis nata sing apik lek ne lungo iku kon ngati sujud terus sujud maneh lungo iftiros. Iftiros iku apa? Iftiros iku telapakanmu iki lho gawin lemek-lemek e bokong ngoten lho ya. Sikilmu telapaan sikilmu sing kiwa gawin napa lemek-lemek e bokongmu iku jenenge iftiros. Artine iftiros niku gawe lemek bokonge dilemeki ambek sikil nggih ya. Dilemekno karo apa siji lek nurut Kanjeng Nabi siji sing situ di tekno ngene umpama karo ya apa nggih sentakep ngene ndak ngene gak apa-apa ya wan cuman lungguh ngono iku mang gak apa-apa lek nikon lunggumu persis kaya Kanjeng Nabi Gusti Allah niku lho seneng jare Gusti Allah ngoten nah kul ing kuntum tuhibbunallah fattabi'u ni lek pancen kon kepingin disenengi Gusti Allah, seneng Gusti Allah, kepingin ditelungi Gusti Allah, sembayang iku niru Kanjeng Nabi. Sakjane lungguh bebas, gak popo. Ya. Lah umpama lungguh-lungguh-lunggune mari sujud niku lho kaya tahiyat akhir gak popo. Ya, sak isone pokoke lho lungguh ngoten to. Iya. Lah lek lungo kaya anu jentit ngeten yo. Iku ngono gak popo. Cuma lungo jentit iku kaya lungone asu gak pantes. Kon niku mang lek sembayang lungone kaya kewan sing najisi mugolado. Dadi sing sopan ngoten tok. Iya. Sing diitung niku lunggone tata cara lunggone itu adalah terserah sing apik niru Kanjeng Nabi ya apa seboh sowan ana ngarepe Gusti Allah. Paham, Pak? Wa tumakninatun. Lah niki tumaknina. Tumaknina iku anteng via dalam rukuk iktidal rukuk dan sujud. Wayajibu lan wajib alayak suda alayak sida wayajibu lan wajib alayak sida yento ora nuju wajib tidak ada niatan birukni kelawan ngelakoni rukun niku mang ghairahu selain rukun umpomo iya umpomo tok niki wau pas ana jenenge tawon nggih ya but kate ngentup marang ngono dielasi dielasi pas wayahe sujud tak terusno sujud gak oleh nggih ya dadi kudu disengaja harus tujuan utama niku sujud semua gerakan-gerakan itu tadi harus diniati untuk mengerjakannya sujud, rukuk, iktidal dan lain sebagainya. Ya. Kaleh kebenaran tok mboten angsal. Terus wa tasyahudun akhirun, maca tasyahud akhir. Sing diitung niku adalah bacaannya. Bacaan tasyahud akhir niku napa? At-tahiyyatulillah. Lek kepingin cepet-cepetan lho ya. Lek wayahe terang ini lho. Biasane lek biasa-biasa ngene nak at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lek kepingin singkat at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lek kepingin singkat. Oh, gak popo. Iku sing paling titik ndak boleh kurang dari niku. Niku jenenge tasahud. Ya. Terus malih wassalatun lan terakhir maca selawat ala nabi ing atasi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat paling titik Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad ngoten. Ya. Lah kaya wong Syiah mboten. Niku memang paket dugi malaikat Israil. Lah niki mboten enten Sayyidina. Lho lek sampean gawe Sayyidina niku gampang. Iya. Biasakan kita itu memanggil Sayyidina krana Gusti Kanjeng Nabi niku, Gusti Allah itu tidak pernah jambal nanggene Gusti Kanjeng Nabi. Lek kapan ana wong jambal nang Gusti Kanjeng Nabi? Disenene ambek Gusti Allah. La taj'alu doa an nabi ka doa ibadikum ba'da. Kon lek nyeluk Kanjeng Nabi iki aja kon kon nyeluk kancamu lho. Niki Gusti Allah. Apa-apa umur sampean ngono. Lho, lain iku lho. Ya, aja muni apa-apa. Rasakno ngono jare Gusti Allah. Ya. Wong ngene Gusti Allah niku Gusti Allah tuh ndak pernah jambal Gusti Kanjeng Nabi sampai piambek Gusti Allah dawuh lek kon nyeluk nabi aja nyeluk kaya kancamu dhewe. Mergane lek Kanjeng Nabi muruhi ngono iki. Ya lek muruhi ngono lek kon waca ya gak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad gak apa-apa nek ngene sembayang. Tapi atimu ae monggo Allahumma sholli ngene-ngene Sayyidina Muhammad. Dadi Gusti Allah weru. Iya. Di luar salat kita membiasakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Krono waktu Kanjeng Nabi ku mulangi selawat, kaifa nusolli alaika fis shalah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi yo napa carane maca selawat nalikane sembah yang sembayang lho. Iya. Di luar sembayang melok Gusti Allah niku wau. Lek nalikane sembayang Gusti Kanjeng Nabi mulangi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Krana kula kalih sampean niku wau termasuk orang yang punya adab istilahe lek ne dikandani Gusti Allah make perasaan. Jadi kula kali sampean lek ana ngono, tetep atine maca Allahumma sholli ala. Lambene lisane maca Muhammad, atine maca Sayyidina Muhammad. Niku lek ne dalam salat. Ngoten lho ya. Perkara wong gawe dalil la tu sayyiduni akeh. Wah iku lak golongane wong Indonesia Raya nggih ya. Benerno awake dhewe. Tapi kita itu harus pakai dzauq, harus pakai perasaan sopan santun yang tinggi, bagaikan kita itu sudah di hadapan Rasulullah. Lah kula kali sampean lho waktu maca selawat ngeten ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyu. Kira-kira artine lak ngeten ah. Salam niki katur utawa kangge panjenengan Gusti Kanjeng Nabi. Lek wis muni panjenengan, itu ada orangnya atau tidak? Wonten ta mboten? Gelasan, mosok Gusti Allah ngawarahi wong iku kon kan wong iki, gak mungkin. Secara tidak langsung Allah itu memberikan pelajaran tengkulo kali panjenengan. Kon sembahyang iki takdep gaku gak ngadep kon dhewe, tapi didep Kanjeng Nabi. Nabi pun dawu laisa ahadun, gak ono siji-sijine wong, siapa saja yusallimu alayya, sing maca salam utawa maca selawat, illa raddallahu ruhi. Bahasa bangil pojok kampung yang jari Gusali, lek kapan ono wong maca salam maca selawat, aku iki digugah mbek Gusti Allah. Malaikat Jibril kongkon gugah aku balek norohku. Nabi onten tiang salam sinten niko lo tiang kali anyar Kaji Jalil, gak kenal aku, gak kabeh kenal iya. Iki watario, gak apa-apa. Sopo gak tahu kan jeneng Nabi muni sopo aku gak. Siapapun yang membaca selawat langsung njeda. Iya. Terus napa? Liarut jassalamu alaihi. Aku ditangekno, dikongkon jawab, dikongkon marani, ula opo kon maca selawat nang aku iku mang. Nggih saking panen niki cek rodok lumayan. Nah. Jarine Gusti Allah, nggih ya, walau annahum idzalamu umpama ana wong niki salah. Salah niki wau pancen wong iki disakene ambek Gusti Allah, kon lek salah gak tak jarno. Lek tak jarno besok tak bebek kon. Salahmu tak kei peringatan. Akhire ya napa jare Gusti Allah, inna minad dunubi dunuban. Macem-macem misalnya menungso iki wakeh. Iya. Ono siji kesalahan ini menungso iku mangla, yukaffiruha, tidak bisa diampuni dan dihilangkan illa hamul maisa. Carane ngilangno iku mang meskipun istighfar gak makan dikek ngene gak makan, semakan mek situ tok. Sumpek mikirno do nyo. Dikei coba keluarga. Iya. Lho kok wong iku mangke coba wis aja macam-macam tandane ana sing salah nang Gusti Allah. Lek kapan ana menungso salah, jauka kok sowan nang panjenengan Kanjeng Nabi. Celuk-celuk sampean. Astagfirullah. Iku mang jaluk sepura Gusti, kula niki kata salah, kula niki umat Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, kula maca selawat sampean, kula celuk-celuk sampean, kula sampean tulungi jari Kanjeng Nabi. Astagfirullah umur Rasul. Lek kon gugah Nabi, pasti Nabi ku mang jalukno sepura nang ngene aku. Lek ne Nabi sing jalukno sepura, angkat tangan aku pisan. Iya. Tak terima, tak kei kabeh. Mergane jarine Kanjeng Nabi, lek ne donga iku mang diawali selawat, ditutup selawat, Gusti Allah gak iso do lah. Wah, tak sampean percaya enak, gak percaya ya wis kok repot. Iya. Rasakno dhewe besok lek mule nang ngene Gusti Allah. Terus bandingno wong sing gak gelem maca selawat ambek wong sing ahli maca selawat. Padha-padha kiyaine padha-padha iso maca kitabe, padha-padha tangi bengine. Potongane lho gaya hidupe lak beda. Iya, beda. Apa maneh ana akeh? Ra. Iya. Tutuk napa niki, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus rukune sembayang maneh sing terakhir wa taslimatul ula salam sing pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Niku sudah selesai. Salam, gak salam kedua, gak popo. Umpama imame dawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai assalamualaikum langsung nyingkiri gak apa-apa. Oke ya. Sing salam kedua niku wau adalah sunnat. Yang pertama waku udun lan termasuk rukuni sembayang gini ku lungguh lisalasati untuk tiga. Nomor siji lungguni antarane sujud, lungguh tahiyat awal, lungguh tahiyat akhir. Niki lungguh mergani pak. Lek nikapan tiang niku wis lungguh plek ya, plek lungguh ya, merus moco attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Aku iki mang kok dirubah lunggune menurut sing ngarang kitab Fathul Muin tiang niku batal. Karena apa? Dia wis ngelakoni. Napa? Wis lunggu, terus nginjak rukun yang lain, kok ngerubah posisi lunggu. Padahal posisi lunggu itu, gaya lunggu itu mang, cunak sun, sunah. Lah kon iki mang, wis maca rukun, kok kon tinggalno, krono kon gupo ambek sun, sunah. Maka pas bayang mubah, tal. Niki kata. Kata niki. Biasane biasane tahiyat akhir ngeten ya. Mari ngono, tahiyat awal ngene. Nah, tahiyat awal ngeten. Mari ngono. Oh iya rek iki tahiyat akhir. Mari dirubah ngeten. Niki batal. Krana apa? Lungguh iki wajib, wis lungguh plek terus lakoni rukun maneh. Padahal gaya lungguh niki adalah sunat. Lakon ngrobah iku mang apa? Kretne oleh sunnah gaya gayae gaya logo jenis sun sunnah niki batal ya. Niki jam setengah itu pun tak niki cak jadi gue pun gak dinafu nih ya. Muko muko gue pak dungo dinungo sembayang kulo kali sampean disempurnak no ambik Gusti Allah diterima ambik Gusti Allah. Le onok keliru nih muko muko disepuro ambik Gusti Allah dibenano sing longkong saya niki wau. Nyuwun barokah Fatihah kangge Kiai Munawir sak mangkene iki piyambekipun gerah wonten rumah sakit. Iya, gerah napa? Mboten usah pun di. Kyano nggih ya, sing penting kita nyuwun nang kene Gusti Allah. Muga-muga Kiai Munawir tohan iki dipun paringi tombo enggal-enggal saras. Iya. Dipun paringono tombo umur dawa umur ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyati syifa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jai sultan aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawbah hawba wasdur lakal awrati wa aminir rawati wa ufil li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا تمنى على باكتساب منا بالمصطفى الرسول وآله وصحبه إدادة صحبه إلهي في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.